Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kula panjenengan sedaya meyakini bilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tauladan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam untuk kalian semuanya tauladan yang baik dalam segala hal. Termasuk menawi kula panjenengan sami kepingin mangertosi tauladan beliau yang beliau ajarkan di bulan Ramadan, maka itulah yang seharusnya kita lihat. Kalau kita ingin baik di awal bulan Ramadan, kita lihat bagaimana Rasul di awal Ramadan. Kalau kita ingin baik di pertengahan Ramadan, kita lihat bagaimana contoh Nabi di pertengahan Ramadan. Demikian pula kalau kita ingin menjadi baik di akhir Ramadan, mari kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mencontohkan di akhir Ramadan. Saat menika kula panjenengan sami sudah berada di akhir bulan Ramadan. Tentunipun kula panjenengan sami ingin agar akhir bulan Ramadan ini menjadi akhir yang baik. Karena amalan itu tergantung dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari khotimahnya. Awalipun sae, tengahipun sae, akhiripun sae, niki ingkang paling bagus. Ampun ngantos wonten ing akhir Ramadan justru seorang tidak baik. Mila ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, mari kita lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di akhir Ramadan sebagai bekal untuk kita mengisi hari-hari terakhir ini. Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di akhir-akhir bulan Ramadan adalah banyak meminta ampun kepada Allah. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah ummul mukminin garwanipun Rasul alaihi salatu wasalam tanglet bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, duh Rasulullah, menawi kula manggihi mendapatkan malam qadar Lailatul Qadar, madza aqul, kula maca napa, donga napa ingkang kula waca, duh Rasulullah. Niki ingkang tanglet sinten? Istrinya Rasul, orang yang sangat dicintai oleh beliau. Tentu jawaban beliau adalah jawaban terbaik. Yang bertanya adalah orang yang beliau cintai. Dan beliau orang yang sangat semangat memberikan manfaat. Ternyata Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada Aisyah doa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quli ya Aisyah, bacalah oleh kamu wahai Aisyah di akhir-akhir bulan Ramadan, di malam-malam yang engkau berharap itu adalah malam qadar, dan kita berharap 10 hari yang terakhir semuanya. Niku dipun syariatakan maos doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wahai Aisyah, di akhir-akhir bulan Ramadan banyak minta ampun. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi ampun dan maaf. tuhibbul afwa, engkau suka memberikan ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku, maafkanlah aku ya Allah. Niki donga ingkang diabdipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan ternyata ini banyak contohnya. Di akhir-akhir ibadah dicontohkan kita untuk beristighfar. Contohnipun nalika salat. Setelah salat fardu, setelah kita melakukan amalan yang agung yaitu rukun yang kedua dari rukun Islam, setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, nggih menika rampung saking salat. Ternyata yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, zikir wirid yang pertama kali diucapkan adalah apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan setelah melakukan dosa. Orang melakukan sholat, orang sudah berpuasa 20 hari, kemudian masuk 10 hari yang terakhir, di akhir-akhir itu diperintahkan untuk banyak minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berdakwah 23 tahun, 23 tahun. Niki wekdal ingkang panjang. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, harta, darah, perasaan. Mboten saged dipun ceritakaken beratnya dan besarnya perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlasnya beliau, semangatnya beliau di dalam berdakwah. Ketika Allah memberikan nikmat manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, artosipun dakwahipun Rasul berhasil, nggih mboten? Berhasil. Masuk manusia ke dalam agama Islam. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi di saat-saat beliau telah berdakwah, telah beribadah, telah melihat hasilnya? Ternyata Allah memerintahkan Nabi untuk banyak beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, sampun menang, sampun dipun tolong, Mekah sudah menjadi negeri Islam, ya, patung-patung sudah tidak ada lagi di Mekah, pun mboten dipun sembah malih. Waro'aitan nas lan sliramu, he Nabi, wis mirs wis perso, sudah melihat menungso kabeh podo mlebu agama Islam. Yadkhuluna, masuk ke dalam agama Islam, fi dinillah, tidak satu-satu tetapi afwajan, berbondong-bondong, kabilah demi kabilah masuk ke dalam agama Islam. Napa dawuhipun Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika engkau melihat keberhasilan dakwah, ketika engkau melihat pertolongan Allah, fasabbih, banyaklah engkau bertasbih, banyaklah engkau memuji Allah, wastaghfir, dan mintalah ampun, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan ampunan. Kata si pun ini cekap contoh. Di akhir-akhir Ramadan kita disuruh banyak minta ampun, istighfar, banyak minta ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di akhir sholat kita diperintahkan untuk beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi alaihi salatu wassalam setelah berdakwah, berjuang dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat dan perjuangan, di akhirnya disuruh oleh Allah untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Napa hikmahipun? Hikmahnya sangat banyak, ma'asyiral muslimin. Hikmahnya sangat banyak. Di antara hikmahipun, kita tutup majelis kita pagi hari ini dengan satu hikmah ini. Barangkali kesempatan yang akan datang kita akan melihat beberapa hikmah yang lain. Di antara hikmahipun, okay, agar kita menyadari, kula panjenengan sami sadar bahwasanya sesemangat apapun saya dan panjenengan sekuat apapun usaha kula lan panjenengan, sebesar apapun yang kita korbankan untuk berbuat di bulan Ramadan ini, sungguh kita tidak bisa banyak berbuat. Nggih napa mboten? Tidak bisa. Tidak bisa kita banyak berbuat. Masih banyak waktu yang kita sia-siakan. Masih banyak kemampuan kita yang justru kita tasarrufkan, kita arahkan kepada hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mungkin dosa. Padahal di awal Ramadan kita sudah niat, tekad, pokoknya bulan Ramadan ini saya akan memberikan buka puasa 1000 orang setiap hari buka puasa. Niate ngoten. Duwe niat bulan Ramadan saya akan menghatamkan paling tidak 2 kali, 3 kali, 4 kali. Di bulan Ramadan saya akan menyantuni fuqara wal masyakin. Di bulan Ramadan saya akan terus sholat berjamaah. Sampun niat koyoniku nalika mlebet bulan apa? Ramadan. Namun bagaimanapun juga kita makhluk yang lemah, fakir, tidak punya kemampuan, daya dan upaya, sehingga merupakan hal yang sangat penting. Dan ini adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Di akhir-akhir ibadah kita banyak minta ampun kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kalau doa kita ini terkabul dan kita mendapatkan ampunan Allah, artinya orang yang mendapatkan ampunan Allah mesti akan menjadi orang yang beruntung. Kalau tidak punya dosa, diampuni oleh Allah, akan selamat di alam barzakh. Akan selamat pula ketika dibangkitkan di alam berikutnya, dan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kados menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, monggo kita amalaken, monggo kita ugemi contoh tauladan Nabi alaihi salatu wasallam di akhir bulan Ramadan, memperbanyak doa, di antaranya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.